Adakah kita dikira derhaka sekiranya membuatkan ibu bapa kita menangis? Haa, molek soalan ni. Dengan sebab perkataan atau perbuatan dia, mak ayah dia menangis. Dosa tak dia? Ada orang jawab, dosa lah. Sabar. Lepas tu kena ada ilmu baru jawab. Faham? Jawabnya belum tentu berdosa. Nah, berdosa menyebabkan ibu bapa menangis, atau dia melakukan perkara yang salah pada syarak, baru berdosa. Kalau dia buat perkara yang tak salah pada syarak, ibu bapa dia menangis, dia tidak berdosa. Contohnya, dia ni degil nak pakai tudung. Mak dia tak berahi dia pakai tudung. Kerana mak dia tak tutup aurat. Mak dia larang asal pakai. Nah, malu lah siang ke mak apa semua. Maka hak mana dia nak kena taat? Perintah Allah, perintah mak dia. La ta'atan makhluk fi maksiatil khaliq. Faham lah tu. Tak boleh taat pada makhluk kalau derhaka pada pencipta iaitu Allah. Maka dia pun pakai juga kena takut pada hukuman Allah. Mak dia sedih menangis dengan perbuatan dia. Berdosa tak? Faham tak apa? Ni hak ramah ni, hak cakap kurang hajar dengan mak. Menangis mak. Tu memang berdosa. Sombong kepada mak. Mak bela dia 8 beradik boleh. Bayang mak sakit dah nak bela mak seorang. Badi tolak macam bola euro mak dia. Nak? Duduk rumah kita lah. Kena duduk rumah mak. Rumah kita dah boleh mak. Pasal nak bini kita kerja anak-anak-anak kalah belakang. Pergi nak tengok mak. Ia buat alasan. Faham tak? Dah duduk rumah abang ngah, abang tak boleh. Pasal rumah kita kapek belakang. Kalau mak berak kecil, payah air nak ngalir. Faham? Gitu pula. Dah rumah ada isu tak boleh. Lasa bini kita ngandung. Dia pregnant. Dia allergy. Kalau bau tarik mak, mutah je luar lagi. Nak? Pula dah. Nak? Inilah anak akhir zaman. Kalau gitu ramai. Hak cekek tekok mak, minta itih nak beli rezek. Ada kok. Padahal. Lepas jelek. Tubik lidah mak. Hak terajang ayah. Nak? Gocong ayah berebut. Nak gerang tanah suruh jual kubah macam-macam meseng.